Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yadillah falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita pada afatu al-ilm, beberapa penghalang yang bisa merusak dan menghalangi seorang setelah mendapatkan ilmu. Pada poin yang keenam, di antara hal yang bisa merusak, yang bisa merusak ilmu yang ada pada seorang, ialah al-kibru wal-ujubu. Al-kibru wal-ujubu. Al-kibru wal-ujubu. Al-kibru artinya kesombongan, wal-ujubu artinya ta'ajub pada dirinya. Telah disebutkan ayat wal-hadis dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan disebutkan beberapa penjelasan tentang makna al-kibru. Maka selanjutnya pada poin berikutnya di sini, darajatu al-ubadi wal-ulama'i fil-kibri. Beberapa tingkatan, tingkatan kesombongan yang dilakukan oleh ahli ibadah dan al-ulama, orang yang diberi ilmu. Jadi kesombongan itu bertingkat. Tingkatannya disebutkan di sini, qala Ibnu Qudamah. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, i'lam anal ulama'a wal ubada fi afatil kibri ala salasi darajat. Ketahuilah bahwasanya para ulama dan ahli ibadah di dalam penyakit sombong, di dalam terjangkitnya penyakit kibr, ala salasi darajat, itu menjadi tiga tingkatan. Menjadi tiga tingkatan. Al-ula, tingkatan yang pertama. Naam, ayakuna al-kibru mustaqirran fi qalbil insani minhum. Tingkatan yang pertama, barakallahu fik, jika kesombongan itu mustaqarra, menetap, fi qalbil insan, di dalam hati manusia, minhum, dari kalangan ulama dan ahli ibadah. Ayakuna al-kibru mustaqarran fi qalbih. Jika kesombongan itu menetap, menetap di dalam hati ulama dan ahli ibadah. Wa huwa yara nafsahu khairan min ghairihi. Wa huwa yara, dan dia melihat, nafsahu, dia melihat dirinya, khairan min ghairih, lebih baik daripada selainnya. Ayakuna al-kibru mustaqarran fi qalbihim minhum. Jika kesombongan itu menetap di dalam hati mereka. Wa yara nafsahu khairan min ghairihi. Dan dia memandang dirinya lebih baik dari selainnya. Barakallahu fik. Naam. Illa annahu yajtahidu wa yatawadda'u. Lihat. Jadi, kecuali. Kecuali ayyajtahida. Ayatawadu'a, kecuali atau hanya saja orang ini bersungguh-sungguh untuk bisa tawadu. Illa anahu yajtahidu, hanya saja orang ini, yakni kelompok yang pertama ini, yajtahid, bersungguh-sungguh, wa yatawadu' untuk tawadu. Nah, itu kondisi tingkatan pertama. Saya ulangi, jika kesombongan yang ada di hati orang tersebut mustaqarron, menetap, menetap di hati mereka dan memandang dirinya lebih baik dari selainnya, hanya saja dia bersungguh-sungguh untuk tawadu. Masih berusaha untuk tawadu. Menerima kebenaran. Dan tidak selalu memandang dirinya lebih baik dari orang lain. Dalam ibadahnya, dalam ilmunya. Maka kondisi yang seperti ini, kata Ibnu Qudamah, fahada fi qalbihi syajaratun. Fahada fi qalbihi syajaratul qalb kibri maghrusah. Maka gambarannya ialah kesombongan yang ada di dalam hatinya, naam, seperti pohon yang ditanam atau tumbuh. Illa annahu qad qata'a ahsanaha. Hanya saja dia potong, dia pangkas cabang-cabangnya. Jadi seperti pohon yang tumbuh di dalam diri orang tersebut, namun dia berusaha memangkas cabang-cabangnya. Baik, barakallahu fik. Ini tingkatan yang pertama. Kesombongan. Ayakuna mustaqarran fi qalbihi. Jika kesombongan itu menetap di dalam hatinya, wa yara nafsahu khairan min ghairihi, dan dia melihat dirinya lebih baik dari orang lain, illa annahu yajtahidu wa yatawadda, hanya saja orang ini bersungguh-sungguh untuk bersikap tawadu. Gambarannya seperti pohon yang tumbuh, lalu dia berusaha memangkas, memotong dahan-dahannya sehingga tidak tumbuh berkembang. Barakallahu fik. Karena kibir itu penyakit. Kalau itu penyakit, jangan dibiarkan tumbuh subur. Maka orang ini pun berusaha demikian, mengikis, memangkas, memotong semua perkara yang itu menjadi cabang munculnya kibir. Makanya para salaf, mereka memandang, termasuk sikap orang yang alim, ialah orang yang mau mengambil ilmu kepada orang yang di atasnya, kapasitas ilmunya lebih di atasnya, atau yang sejajar dengan dirinya, atau yang di bawahnya. Iya, itulah orang yang berusaha untuk bersikap tawadu. Dia mau mengambil faidah ilmu yang didapati dari orang yang lebih tinggi ilmunya dari dirinya, sejajar, setara dengan dirinya, atau orang yang di bawahnya. Itu diantara hal yang penting. Sehingga dengan cara tersebut, orang yang alim semakin nampak ketawaduannya. Barakallahu fiik. As-saniyatu, yang kedua. Bagaimana contoh para salaf? Adalah Imam Syafi'i, Imam Al-Hadis. Al-Imam Al-Syafi'i telah banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau punya kitab Ar-Risalah wal Um, kumpulan hadis-hadis yang beliau dapatkan dari para ulama ahlul hadis. Beliau menghafal kitab Muwatta Imam Malik. Namun berusaha untuk mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah kepada Imam Ahmad? Anta ya Aba Abdillah, anta a'lamu minni bil hadis. Wahai Imam Ahmad Abu Abdillah, engkau orang yang lebih mengilmui tentang hadis daripada diriku. Anta a'lamu minni bil hadis. Anda orang yang lebih mengilmui tentang hadis daripada diriku. Fa idza jaa akal hadis as-sahih, apabila datang hadis yang sahih, maka aku pun menerimanya. Dia ikuti, dia terima. Itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tawadu. Padahal dia imam. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah. Ketika Imam Ahmad didatangi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yakni istidhaf, bertamu. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bertamu kepada Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad pun menjamu dengan jamuan. Tamu besar Imam Al-Hadis. Maka tatkala dihidangkan makan malam, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyantap hidangan-hidangan yang disediakan oleh Imam Ahmad dengan lahapnya. Dan setelah datang waktu selesai sholat isya, Imam Ahmad pun, Imam Syafi'i pun masuk ke kamarnya. Imam Ahmad pun masuk ke kamarnya. Ternyata Imam Syafi'i semalam itu tidak keluar dari kamarnya. Dan keluarnya ketika sudah datang waktu subuh, dan itu pun langsung sholat subuh, tidak wudu dulu. Itulah yang membuat putranya Imam Ahmad terheran. Wahai ayah, ini tamu kita katanya seorang besar, orang alim, imam. Tapi kok saya melihat dia makannya banyak. Setelah sholat isya langsung ke kamarnya, tidak bangun kecuali sholat subuh, itu pun tidak wudu. Mana kelebihannya? Itu kelebihan apa kekurangan? Mana kelebihannya? Lihat, dari sisi mana kelebihan orang seperti ini? Maka Imam Ahmad menanyakan hal tersebut kepada Imam Asy-Syafi'i. Adapun saya makan di rumah ini, di rumahnya orang yang alim, yang wara', yang zuhud terhadap dunia, pastilah rezeki yang di depan saya rezeki yang paling halal. Rezeki yang paling halal. Maka makanan yang paling lezat, mendapatkan rezeki yang thayyib, yang halal, saya pun makan dengan lahap. Ketemu makanan yang halal, yang thayyib. Gitu. Ini makanan dari Imam Ahmad. Bukan sembarang makanan. Kalau menghidangkan pasti dia memilih yang paling baik, paling halal. Saya pun makan dengan lahap sampai habis. Adapun saya selesai sholat isya, tidak meminta untuk dilayani air, wudu atau keluar buang air besar atau kecil. Saya khawatir mengganggu tuan rumah. Dan saya sampai subuh belum batal wudu sholat isya, belum batal sampai datangnya waktu subuh. Saya belum batal. Saya tidak ingin mengganggu tuan rumah. Minta dilayani ini itu. Saya tidak mau. Dan saya belum batal. Karena saya berpikir tentang hadis sahih Bukhari. Ya Aba Umar, ma fa'ala bin Nuhair. Saya pelajari hadis ini dan saya ambil hukum-hukum yang berkaitan dengan hadis ini. Satu persatu saya tulis faidahnya. Itu yang menjadikan saya tidak wudu. Masya Allah. Baru tersadar kalau inilah yang namanya imam. Imam Ahmad betul-betul menjaga kemuliaan temannya. Demikian pula barakallahu fikum tawadu. Al-Imam Asy-Syafi'i tawadu. Baik. Yang kedua, as-saniyatu, tingkatan yang kedua dalam hal al-kibr, ayat hara laka bi'af'alihi. Orang yang alim, orang yang ahli ibadah, menampakkan kepadamu bi'af'alihi, dengan perbuatan-perbuatannya. Menonjolkan ya. Ayat harolaka bi'af'alihi. Tingkatan yang kedua, tingkatan orang yang sombong di kalangan ahli ibadah, orang yang berilmu. Jika orang tersebut menonjolkan di hadapanmu perbuatan-perbuatannya. Minat tarafu' fil majalis. Seperti tarafu'. Tarafu' merasa lebih tinggi kedudukannya di dalam majlis. Yang kedua, wataqaddum alal aqran. Taqaddum ingin didahulukan dengan orang yang selevel, aqran. Yang ketiga, al-inkaru ala man yuqassiru fi haqqih. Yang ketiga, mengingkari kepada orang yang yuqassir fi haqqih, mengurang-urangi haknya. Ya. Fatara al-alima yusakhir khaddahu linnas. Fatara al-alima, kamu melihat orang yang alim yusakhiru, menganggap kecil khaddihi linnas, pandangannya kepada manusia. Menganggap kecil pandangannya kepada manusia. Ka'anahu mu'rid anhum, seolah berpaling dari manusia. Ya, ini kondisi yang kedua. Kondisi orang yang kibir, tingkatan yang kedua. Wal'abid ya'isu kanahu mustakdirun lahum. Wahadhani qad jahila ma addaballah bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam hina qala. Maka orang ini bertindak kebodohan, berbuat kebodohan dengan adab yang Allah telah bimbing kepada nabinya. Apa bimbingan Allah kepada nabinya dalam surat Asy-Syu'ara 215. Waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Waqfid, dan rendahkanlah janahak, sayap-sayapmu. Rendahkanlah sayap-sayapmu. Limanittaba'aka minal muslimin, kepada orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Lihat, Allah perintahkan kepada nabinya untuk beradab, menurunkan sayap-sayap kesombongan. Jadi kecongkakan. Jadi digambarkan orang yang sombong itu punya sayap. Biasanya orang sombong gimana? Kayak gini apa? Kayak gini, Pak. Tangannya. Hah? Kayak gini? Apa kayak gini, Pak? Hah? Kayak gini ya? Nah, tangannya gini ya. Tangannya apa namanya? Ah, gini. Nah, sombong. Sayap kesombongan ini diturunkan. Tawadhu. Maksudnya bersikap tawadhulah kepada orang-orang mukminin. Jadi Allah membimbing nabinya untuk punya sikap tawadhu. Tawadhu kepada kaum mukminin. Di antara bentuk tidak tawadhu ya tadi. Apa tadi contohnya? Menonjolkan perbuatannya. Saya telah berbuat ini, saya tonjolkan. Ya, Syekh Mukbil, imam dakwah di negeri Yaman. Ketika melihat keberhasilan dakwah Salafiyah, yang mana tadinya di negeri sana yang berkibar dan tersebar adalah Syiah. Syiah kemana-mana di sana. Syekh Mukbil berdakwah dan berhasil. Dakwah Salafiyah menyebar di sana. Salah muridnya di mana-mana. Apa kata Syekh Mukbil? Ketika melihat dakwah telah berhasil, tersebar di negeri Yaman, dakwah Salafiyah. Walaupun di sana juga ada dakwah hizbiyah, Ikhwanul Muslimin, Kharokiyin. Namun dakwah Salafiyah, masya Allah, makbul indanas. Markas-markas dakwah tersebar zaman itu. Kata Syekh Mukbil, "Mada fa'alna bidakwah ya ikhwah?" apa yang telah kita lakukan dengan dakwah ini, hei ikhwah. Lihat, kita belum berbuat apa-apa. Dalam kondisi muridnya itu ribuan dari penjuru dunia. Kita belum berbuat apa-apa, hei ikhwah, dengan dakwah ini. InsyaAllah. Gitulah imam. Tawadu, betul. Barakallahu fik. Demikian pula tidak tarafu fil majalis, tidak taqaddum alal aqran. Orang yang selevel tidak kemudian, oh saya di depan, kamu di belakang saja. Enggak. Memberi kesempatan orang yang diberi oleh Allah ilmu, tafadhal antum, coba dakwah. Walaupun secara umum selevel, antum tafadhal, maju. Bismillah. Betul-betul. Orang yang selevel, ilmunya, dia jaga, dia persilahkan. Tidak kemudian, saya lebih baik dari dia, ngapain dia maju. Nah, tafadhal. Tawadhu. Begitu. Tawadhu kepada kaum mukminin. Barakallahu fik. Tawadhu kepada kaum mukminin. Kalau seandainya lau du'itu ila qira, kata Nabi. Kalau sekiranya saya diundang ke rumah seorang walau ala qira, walaupun sekedar makan. Makan apa itu? Makanan berupa kaki kambing. La ajabtu. Saya akan datang. Maksudnya apa? Kalau seandainya Nabi diundang oleh sahabat, undangan makan. Tapi maaf, yang dihidangkan cuma apa? Kikil. Kikil kambing. Ada dagingnya enggak, Pak? Kikil kambing, kaki kambing. Ya ada, tapi rekoso ya. Harus bakar dulu, harus ini dulu. Sedikitlah dagingnya. Saya akan datangi. Tawadhu. Tawadhu. Sampai pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah. Tiba-tiba sudah qomat. Tiba-tiba ada orang Arabi maju. Maju. Sudah menyiapkan shaf, sudah diluruskan shafnya, tiba-tiba orang Arabi maju. Menghentikan beliau hendak ngimami sholat. Sudah komat ini. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Saya as'aluka. Saya ingin minta sesuatu atau bertanya kepadamu sesuatu. Dan saya khawatir. Engkau tidak akan menjawab memenuhi permintaanku. Makanya walaupun sudah komat, memberanikan diri apa? Bertanya, meminta sesuatu. Rasulullah SAW kemudian mengikuti orang ini dan Rasulullah SAW mendengarkan apa yang menjadi keinginannya. Syahidnya, kata para ulama, di situ menunjukkan sikap tawadhu'nya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tayyib. Jadi berusaha tidak meremehkan, menganggap rendah orang mukmin. Dia berusaha betul-betul bisa menghargai dan menjaga perasaan orang mukmin ini. Ada apa? Ada apa kamu bertanya? Betul-betul dilayani. Sampai ketika sudah selesai, baru Nabi takbiratul ihram. Masya Allah. Iya, memang orang Arabi seperti itu. Karena dia ngerti, nanti kalau beliau sudah salam, banyak kesibukan, mau ngomong malah tidak jadi. Lupa, atau Nabi tidak perhatian. Makanya ini kesempatan. Begitulah. Tapi Nabi tidak marah, Nabi tidak jengkel, bahkan Nabi mengajak bicara dengan orang ini. Setelah selesai hajatnya, baru Nabi takbiratul ihram. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dikeluarkan Imam Bukhari kisah ini dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. As-salisatu, yang ketiga. Ayudhira al-kibra bilisanihi. Orang yang ahli ibadah, orang yang berilmu, menampakkan kesombongannya dengan lisannya. Kalau yang kedua, menampakkan dengan apa tadi? Perbuatannya, tingkah lakunya. Kalau yang ketiga, ayudhira al-kibra bilisanih, menampakkan kesombongannya dengan lisannya. Contoh, kadda'awa, kadda'awa, dengan membuat pengakuan-pengakuan. Da'awa, da'awa itu pengakuan-pengakuan. Saya telah menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Bulul Maram. Apa kamu? Orang lain tidak ada apa-apanya. Seolah-olah muridnya tidak ada apa-apanya. Seolah-olah gurunya telah membimbing kita tidak ada apa-apanya. Antum sombong dengan ucapan. Barakallahu fiik. Wal mufakharah, berbangga diri. Mufakharah artinya dengan berbangga diri. Yang ketiga, wa tazkiyatin nafs, merekomendasi dirinya. Tazkiyatun nafas, merekomendasi dirinya. Di sini tidak ada orang yang alim. Yang paling alim saya. Saya telah mengumpulkan syahadah dari sekian orang alim. Ini, satu dari alim fulan, alim uang, alim. Di sini tidak ada yang punya, kecuali saya. Barakallahu fik. Tidak perlu seorang berbangga diri dengan sesuatu yang kemudian menjadi sebab dia merendahkan saudaranya. Iya, walhamdulillah antum punya ilmu, berhasil dapat faedah, walhamdulillah. Tanpa disebut-sebut pun orang tahu, fulan masya Allah telah belajar ini dan itu, masya Allah. Tanpa dia ngomong-ngomong pun orang lihat kok. Oh, masya Allah si fulan begini, begini. Dia punya kemampuan ini. Orang melihat. Tidak perlu pasang pelang. Belajarlah dengan saya. Saya telah mengumpulkan ini dan itu. Dapat gelar ini dan itu. Tidak perlu diumumkan juga orang tahu. Malaikat manusia menyaksikan apa yang kita lakukan. Alhamdulillah. Sehingga justru mentazkiyah diri sendiri perkara yang membahayakan. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan kalian merekomendasi diri kalian. Kenapa? Karena Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Wa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Tayyib. Iya. Merekomendasi, saya telah berhasil mengobati fulan, demikian, demikian, berhasil meruqyah sekian banyak orang. Maka datangilah saya, dibikin pelang. mempromosikan kebanggaan kelebihan ibadahnya. Para sahabat, para salaf, mereka lari dari kedudukan dunia. Bahkan Uwais Al-Qarni seorang tabi'in, ahli ibadah, abid, betul-betul ahli ibadah, doanya mustajab. Dan Nabi sudah mengkhabarkan nanti akan datang Uwais Al-Qarni, orang yang sangat taat dan tunduk, berbakti kepada orang tuanya. Kalau kamu ketemu kepadanya, mintalah didoakan olehnya. Betul-betul abid. Begitu zamannya Umar datang, dicari-cari mana yang namanya Uwais dari Qarn, Yaman. Maka Umar bin Khattab meminta kepada Uwais untuk didoakan. Karena dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Uwais Al-Qarn. Kira-kira Uwais Al-Qarni setelah itu bagaimana? Langsung pasang pelang atau berusaha menghindar? Menghindar, menjauh dari manusia. Menjauh, tidak ingin dikenal banyak orang. Masya Allah. Betul-betul menjaga ibadahnya. Betul-betul menjaga hubungan dia dengan Allah Azza wa Jal. Tayyib. Wa'lam anna takabbura yadharu fi syama'ilil insan. Dan ketahuilah, kata Ibnu Qudamah, bahwa takabur kadang muncul di dalam syama'il. Syama'il itu tingkah laku perbuatan manusia. Syama'il itu perkara yang muncul dari perbuatan-perbuatan tingkah laku manusia. Tindak tanduknya akan nampak. Apa kata Ibnu Qudamah? Ka sa'ari wajihihi. Sa'ar artinya memalingkan wajahnya. Sa'ar artinya memalingkan wajahnya. Dalam ayat Luqman menasehati anaknya, wala tusair khaddakalin nas. Jangan melengos. Melengos apa melengos? Memalingkan khad pipi. Kamu lagi bicara, diajak bicara dengan orang, jangan terus pipimu di mencengkan gini. Dia ngomong, kita juga ngomong. Iya. Terus ya. Seolah-olah tidak ada orangnya. Kenapa itu? Menyombongkan diri, merendahkan orang lain. Sebab yang benar, ketika berbicara dengan orang, itu betul-betul memperhatikan. Perhatian, apa yang disampaikan. Wajahnya pun diperhatikan. Ngomong apa dia? Ikuti. Seolah-olah sesuatu yang penting. Padahal sudah tahu. Saya sebenarnya sudah tahu berita ini, tapi karena dia lagi ngomong, tak hormati. Oh iya. Terus. Padahal sudah tahu saya. Menghargai dia bicara, menghormati dia bicara. Gitu. Kita kadang, karena sudah selesai kitab Salah Satu Usul, sudah belajar, sudah mengajar, tiba-tiba murid kita ini tampil di depan membacakan Salah Satu Usul. Apa kira-kira? Apakah kita pura-pura ngantuk? Apa mencoba? Coba perhatikan, nyampaikan apa dia? Hah? Apa pura-pura ngantuk? Lah, murid saya tinggal ngantuk. Baik, Sehingga muridnya antum dikasih kepala sini, bagian sini. Wajahnya antum ke bawah menunduk karena sombong. Jangan. Jangan ada niatan sombong. Kalau benar-benar ngantuk mungkin ya. Tapi jangan dibikin-bikin ngantuk karena merendahkan saudara antum. Barakallah. Dia sedang bicara. Perhatikan. Nyampaikan apa. Bisa jadi faidahnya banyak daripada faidah dari kita. Insya Allah. Faidahnya banyak sekali ya. Insya Allah. Itu orang yang kiber akan nampak kadang, kata Ibnu Qudamah, dari tasa'ar khaddih, melengoskan pipinya. Dan itu dilarang dalam Al-Quran. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Wa nadharihi sa'shazaran. Dan memalingkan pandangannya karena sombong. Wa itraqi ra'si. Itraq itu apa ini? Kayak gini. Angin-angin kan apa kepala. Sambil mulutnya dibikin menceng. Gitu. Ngomong apa kamu? Sambil kepalanya dianggut-anggutkan karena sombong. Gitu ya biasanya apa ya? Kayak gitu apa enggak? Apa kamu kayak gini? Biasanya itu kata Ibnu Qudamah, nampak dari manggut-manggut kepalanya sambil memencengkan apa namanya? Mulutnya, meremehkan orang sedang menyampaikan kebaikan, ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Orang kafir ketika melewati orang mukmin, yataghamazun, ghamz. Apa ghamz? Mulutnya tadi dibikin atau dikeluarkan lidahnya. Ada orang ceramah, hukum memelihara jenggot wajib ya ibadallah. Orang ini langsung berdiri, langsung nih. Lidahnya dikeluarin. Ghamz. Gitu ya. Wa julusihi mutarabbi'an muttaki'a. Duduknya itu muttaki'a. Apa ya mutarabbi'? Mutarabbi' bersila tapi muttaki'a, bertelekkan, bersandarkan. Jadi duduknya duduk orang yang gimana ya? Mutarabbi, muttaki, sambil bersandar sambil. Kayak gini apa? Gimana ya? Intinya tidak menghargai. Posisi duduknya pun posisi orang yang menyombongkan diri, duduk cara duduknya. Kan begitu? Makanya adab menuntut ilmu ya. Betul-betul dijaga. Bagaimana adabnya orang duduk di majelis ilmu? Nabi wawadu'a kafaihi ala fakhidaihi. Meletakkan tangannya di atas apa namanya? Pahanya, fakhidaihi. Dan fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Duduk posisi lutut nempel ke lututnya Jibril. Nah, gini. Lutut sini ya, nempel ke lututnya Jibril. Kayak apa berarti Pak? Praktek coba. Ya? Duduknya, tangannya di atas pahanya, lututnya nempel ke lututnya Jibril. Selonjor apa sambil apa ini? Kalau selonjor bisa enggak Pak? Selonjor tahu ya selonjor ya. Selonjor itu kakinya kayak gini Pak. Tidak seperti itu duduk di majelis. Betul-betul mutarabbi, bersila atau sambil mendekatkan diri ke majelis ilmu. Tidak duduknya orang sombong. Kata Ibnu Qudamah, hatta fi sautihi wa naghmatihi wa sighati iradihi al-kalam, bahkan akan nampak dari suaranya dan bentuk kalimat yang diucapkannya, tutur katanya nampak mana yang ucapan kesombongan, mana ucapan yang bukan kesombongan. Selanjutnya kata Ibnu Qudamah, wa yadharu dzalika aidan fi masyihi wa tabakhturihi, juga nampak di dalam berjalannya. Masyihi, cara jalannya. Ketika Ibnu Abbas sedang jalan, tiba-tiba ada dua orang mengapit kanan dan kirinya. Ya? Langsung Ibnu Abbas menyuruh, jangan di samping kanan saya. Khawatir dia akan muncul apa? Sesuatu di dalam hati. Orang alim saat berjalan diperlakukan seperti itu. Jangan-jangan. Biasa saja jalan. Jangan di sebelah kanan kiri saya, mbok dikira saya dapat. Begitu. Wa qiyamihi wa qu'udihi wa harakatihi wa sakanatihi, bahkan di saat berdiri, duduk, bergerak dan diamnya. Nampak cara berdirinya, cara duduknya, cara bergeraknya, cara diamnya. Wa sa'iri taqallubihi, dan seluruh taqallub, segala tingkah lakunya. Ya. Itu kesombongan kadang nampak dari apa namanya? Tingkah lakunya, baik ucapan, baik itu pandangan wajahnya, pandangan mukanya, dari raut wajahnya atau cara berjalannya yang disebutkan tadi oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Baik. Selesai ucapan Ibnu Qudamah. Tingkatan kesombongan bagi orang yang alim dan abid. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara dengan manusia, dia memberikan pandangan seluruh wajahnya, betul-betul perhatian ke wajah orang yang diajak bicara. Begitu beliau. Taib. Maka apakah seorang bisa bersikap sombong dengan ilmu? Maka jawabannya di sini, mabihi yatakabbar almutakabbir ala ghairihi katsirun. Jawabannya, apakah seorang bisa sombong dengan menggunakan ilmu? Ya. Maka kata muallif, perkara yang menjadikan orang itu sombong kepada orang lain, kasirun, sangat banyak sebabnya. Di antara yang membuat orang itu bisa sombong, di antaranya adalah al-ilmu, ilmu. Yang kedua, wal-amal, wal-ibadah, amal dan juga ibadah-ibadah. Wa minhu, dan diantara juga yang membuat orang bisa melakukan kesombongan dengan sebab, as-surah ad-dohiroh, bentuk penampilan yang nampak. Seperti jamalin wa husnin wa hai'ah, seperti bagus rupanya, bagus penampilannya, itu yang bisa menjadikan orang terjatuh sombong. Bisa dengan sebab ilmu, bisa dengan sebab amal, bisa dengan sebab ibadahnya, bahkan bisa dengan sebab rupa penampilannya. Yep. Bisa juga dengan sebab apa? Harta. Bisa dengan sebab apa? Harta. Siapa contohnya? Korun. Bisa juga dengan sebab apa? Kekuasaan seperti Fir'aun. Intinya itu sangat memungkinkan. Barakallahu fiik. Namun kata mu'alif, wal kibru bil ilmi huwa a'dhamul afat. Namun kesombongan dengan menggunakan ilmu itu penyakit yang lebih besar. Lebih apa? Besar. Wa aghlabu al adwa. Dan penyakit yang paling kronis. Kronis apa ya? Jadi apa kronis? Komplikasi. Komplikasi itu apa komplikasi? Sudah penyakit yang sangat banyak ya, komplikasi ya. Penyakit yang sudah komplikasi, sudah banyak. Artinya banyak lebih penyakitnya sangat membahayakan. Wa ab'aduha min qabulil ilaj. Dan yang paling jauh mendapatkan pengobatan. Artinya untuk sembuh jauh harapannya. Jauh harapan untuk disembuhkan. Illa bisyiddatin syadidatin wajahdin jahid. Kecuali bisyiddati syadid. Dengan upaya yang keras. Wajahdin jahid. Dengan kesungguhan yang sungguh-sungguh. Iya. Kecuali dengan kemauan yang kuat. Kemauan yang sangat kuat. Saya tidak boleh menyombongkan dengan ilmu saya. Sudah boleh. Itu harus kemauan yang kuat itu. Kalau kemauannya lemah muncul lagi. Nah itu penyakit. Kenapa? Kenapa kok sangat berat, sangat sulit? Li'anna dhalik. Wadhalika li'anna qadral ilmi azimun indallah. Karena kedudukan ilmu sangat agung di sisi Allah. Ya. Azimun indanas. Sangat agung di sisi manusia. Orang yang mulia di sisi Allah, orang yang punya ilmu. Orang yang pantas dimuliakan oleh kita, orang yang berilmu. Sehingga kalau orang itu mau sombong dengan ilmu, betul-betul pintu besar bagi dia. Makanya kalau mau ngobati, berat sekali. Barakallahu. Wa huwa a'dham min qadril mali wal jamali wa ghairihima. Ilmu itu kedudukan yang paling besar dibandingkan kedudukan harta dan ketampanan, kecantikan. Ilmu itu kedudukannya lebih agung daripada harta, daripada ketampanan, kecantikan, bagusnya rupa. Ya? Betapa banyak ulama dari kalangan tabi'in yang mereka itu budak, yang badannya hitam, penampilannya tidak menarik, tapi jadi ulama. Ya, Ibnu Rabah dan yang lainnya. Karena memang yang dimuliakan dan diagungkan di hati manusia adalah ilmu. Sehingga orang yang berilmu memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah dan di hati manusia. Makanya mengobati kesombongan dengan ilmu itu butuh keseriusan yang sangat serius, kesungguhan yang sangat sungguh-sungguh. Karena berat. Dan itu ujian. Ujian bagi dia. Baik. Illa idza kana ma huma ilmun wa amal. Bala qadra lahuma aslan, bahkan tidak ada kedudukan bagi seorang yang punya harta dan punya ketampanan, kecantikan, illa idza kana, kecuali kalau orang itu memiliki ilmu dan amal. Harta punya tapi tidak punya ilmu, kedudukannya kurang. Ketampanan, kecantikan punya tapi tidak punya ilmu, kedudukannya kurang. Ya, jadi yang menjadikan kedudukan semakin tinggi, ilmu. Makanya orang yang sombong dengan ilmu, itu betul-betul butuh perjuangan yang keras, kemauan yang kuat. Barakallahu fiik. Kalau orang menyombongkan dengan harta, mungkin semua orang tahu. Sombong sekali orang itu. Punya modal. Menyombongkan dengan amal, ibadah mungkin. Karena orang melihatnya. Dan berat sekali bagi seorang yang ingin mengobati kalau dia sombong, ketika menyombongkan dengan apa? Ilmunya. Saya itu gelarnya ini. S ini, S itu, S. Sampai banyak S. Siapa dia? S saja tidak punya. Punyanya S apa? SD. Kalau saya S. S apa? S doger apa? Sehingga merendahkan. Dengan sebab dia punya gelar ilmiah. Tidak ada maknanya walaupun kamu keluar dari jebolan Ka'bah. Bukan alumni, saya jebolan Ka'bah. Maksudnya sudah belajar di dalam Ka'bah bertahun-tahun. Tidak ada maknanya kalau itu untuk kesombongan. Walaupun antum cuman alumni ma'had, ya, belajar 5 tahun menyelesaikan silsilah durus para ulama, masya Allah, untuk mengamalkannya, mendakwahkannya, masya Allah, itu kemuliaan. Walaupun tidak punya es, atau untuk malah penjual es, dia alim tapi penjual es, masya Allah, tawadu. Oh, Nabi Dawud saja juga jadi tukang besi. Punya kedudukan Nabi, bukan kerendahan. Mana ustadmu? Itu ustadmu jadi bakul es, bukan kehinaan. Mana ustadmu? Itu pakai mobil apa mewah itu. Itu benar-benar ustad, bukan jaminan mobil mewah. Jadi saya ingatkan, apa yang Allah berikan kepada kita, ilmu, betul-betul harus disyukuri. Untuk ta'abbud ilallah. Orang mau memuji ataupun memberi penghormatan, itu adalah sesuai dengan kadar. Apa yang kita miliki dari keikhlasan. Yang ikhlas langgeng. Yang tidak ikhlas seperti buih. Wa amazzabadu fayadhabu jufa'a. Adapun buih, kata Allah, fa'ama zabad, apa itu zabad? Buih. Buih itu umpruk. Yang di laut itu umpruk. Fayadhabu jufa'a, itu akan lenyap. Ya, hilang, lebur. Wa'ama mayam fa'unnas fayam kusu fil ard. Adapun yang memberi manfaat kepada orang, itu yang akan terus menetap di muka bumi. Zabat, gambaran amalan seperti buih, banyak, besar, tapi kena angin. Kena angin gimana kira-kira? Kabur. Kena air, hancur. Besarnya buih, tidak ada kekuatan. Karena tidak ada ikhlas. Namun, amalan yang ikhlas, itu yang terus menetap di muka bumi. Jadi antum, kuncinya tadi. Keikhlasan, ketawaduan kepada al-haq, ketawaduan kepada nasihat para ulama, ulama rabbaniyin yang mengajak kita kepada manhaj salafiyin, kita ikuti kemana arahan nasihat para ulama kita ahlus sunnah salafiyin, kita ikuti. Tayib, tidak boleh hanya berbangga diri dengan tadi, dengan gelar-gelar kedudukan-kedudukan sehingga menolak nasihat. Dulu orang-orang sururiyin, isbiyin, ketika datang dari nasihat ulama dibawakan fatwa Syekh Robi. Waktu itu Syekh Robi masih jadi dosen di Jami'ah. Ah, ini ulama sighor. Kalau kami pakai ulama kibar. Lihat. Merendahkan ulama, katanya ini ulama tidak masuk jajaran hai'ah. Syekh Robi itu cuma dosen. Ini ulama yang ada di hai'ah kibar. Tidak memandang bagaimana sesungguhnya hakikat yang sebenarnya dari ilmu yang disampaikan. Cuma melihat sekilas, oh ini masuk sini, masuk sini. Seolah-olah direndahkan ilmu. Maka demikianlah seharusnya kita ya ibadallah, untuk selalu tawadu kepada Allah Ta'ala dan kepada hamba-Nya. Berkata Ka'ab Al-Ahbar, inna lil'alimi tuhyanan katuhyani al-mali. Sesungguhnya, kata Ka'ab, sahabat yang mulia, inna lil'ilmi tuhyanan. Sesungguhnya, bagi ilmu memiliki tuhyan, perkara yang akan melampaui batas. Sebagaimana melampaui batasnya seorang dengan harta. Maksudnya, orang yang memiliki ilmu bisa sombong. Sebagaimana orang yang punya harta akan sombong dengan hartanya. Begitu. Waqala Umaru, berkata Umar ibn al-Khattab, al-alimu idza zalla. Orang yang alim, idza zalla, apabila tergelincir, zalla. Zalla bizallatihi alamun. Maka dengan ketergelincirannya, tergelincirlah alam. Orang yang alim, idza zalla, apabila tergelincir, pleset, terjatuh kepada kesenyimpangan, terjatuh kepada kekeliruan. Zalla bizallatihi alamun. Tergelincirlah dengan ketergelincirannya orang alim alam ini. Jadi penduduk negeri akan ikut tergelincir karena mengikuti orang yang alim. Maka tergelincirnya orang alim ini musibah besar. Ya, dia dengan memberi fatwa, ya, sudah jelas haramnya. Suatu yang sudah jelas haramnya difatwakan oleh para ulama, ya. Namun karena dia dimintai fatwa, saya perintahkan untuk memilih salah satu partai yang paling dekat dengan Islam, katanya. Karena kondisi apa? Darurat. Kalau tidak, bisa hancur umat Islam di negeri ini. Insyaallah. Seolah-olah sudah memandang dari semua sisi. Lihat. Coba antum tanyakan kepada para imam apa yang akan disampaikan. Hanya orang pada turun jalan. Ya? Hanya dengan fatwa ini orang turun jalan, ikut kampanye. Ya, mengkampanyekan apa yang dia inginkan. Barakallahu fik. Akhirnya rusaklah dakwah salafiyah. Ya, dakwah salafiyah tidak seperti itu yang ibadah Allah. dakwah yang murni mengikuti bimbingan para ulama. Tidak bermudah-mudah dalam suatu urusan. Kecuali bertanya kepada ahli. Tanyakan kepada imam. Apa yang harus dilakukan. Jangan bermudah-mudah. Ya akibatnya parah. Ya. Terjatuh kepada berbagai macam mukhalafat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wan. Alhamdulillah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu. Ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu. Barakallahu.